بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أخوان في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali kitab At-Tibyan للإمام النووي رحمه الله dan sekarang kita masuk ke halaman 69. Setelah fasal fil hirsi alal ilmi, tentang semangat untuk mendapatkan ilmu. Qala al-Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah faslun fi at-tabkir fil qira'ah wa fi nafyil hasadi wal 'ujbi. Tentang tabkir, bersegera, berpagi-pagi, fil qira'ah, dalam qira'ah, dalam belajar kepada syekh, dalam menyetorkan hafalannya, dan nafil hasad, meniadakan hasad. Hasad itu iri kepada nikmat yang ada pada saudaranya, dan dia kepingin nikmat itu hilang dari saudaranya, itu namanya hasad. Serta ujub, bangga diri, merasa dirinya lebih tinggi dari yang lainnya, membanggakan apa yang ada padanya. Qala wa yambagi ayubakira biqiraatihi ala syai awwalan nahari. Hendaknya dia yubakira, bersegera berpagi-pagi untuk membaca kepada syekhnya awalan nahar, di pagi hari. Segera untuk setoran kepada gurunya di pagi hari. Li hadisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan barokah li ummati, untuk umatku, di pagi harinya. Nah, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu pagi untuk kaum muslimin. Sehingga setoran di pagi hari kepada gurunya. Nah, mudah-mudahan mendapatkan barokah di pagi hari, beraktivitas di pagi hari, mudah-mudahan mendapatkan barokah dengan doa Rasulullah SAW ini, tidak kemudian meninggalkan aktivitas di pagi hari. Wayam bagi ayu hafidhu ala qiraati mahfudhi, dan hendaknya dia menghafalkan apa yang telah dia hafalkan. Menjaga, yuhafid itu menjaga, untuk membaca apa yang telah dia hafalkan, muraja'ah apa yang telah dia hafalkan. wa yambagi alla yu'thira bi naubatihi ghairahu, dan hendaknya dia tidak mengutamakan dengan gilirannya kepada yang lainnya, tidak mengutamakan, tidak isar, isar itu mengutamakan orang lain dengan gilirannya. Misalnya dia jatah setor, dia persilakan orang lain, temannya untuk duluan, ini namanya isar. Nah, maka tidak sepatutnya demikian. Kalau memang dia hafal, maka segera untuk setor kepada gurunya. Jangan mempersilakan orang lain untuk mendahuluinya. Fa innal itsar bil qurabi makruhun. Karena itsar mengutamakan orang lain dalam hal takarrub kepada Allah, dalam hal kebaikan, ibadah kepada Allah, ini makruh, ini dibenci. Ya, isar. Sesuatu yang memiliki keutamaan, dia mengutamakan orang lain. Ya, dalam hal ini makruh. Ya. Termasuk di dalamnya, ini mempersilakan orang lain menempati shaf yang terdepan. Itu itsar. Itsar bil qurbi yang makruh. Karena itu sesuatu yang punya keutamaan, mestinya dirinya yang kemudian bersegera untuk mendapatkan itu. Dia persilakan orang lain untuk menempatinya. Ini itsar yang makruh. Bikhilafil itsar bi hududin nufus. Berbeda jika itsar tentang bagian dirinya, ya. Ada pembagian kemudian wis kamu ambil saja itsar, ya. Dalam perkara-perkara dunia misalnya. Nah, wa innahu mahbubun, itu bahkan yang disenangi. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Peristiwa dalam peperangan tatkala sahabat Rasulullah, pasukan kaum muslimin yang di situ dikasih minum gitu ya. Kemudian dia mendengar ada temannya yang membutuhkan air, dia minta orang itu untuk lebih dulu ngasih minum saudaranya. Sampai muter, sampai kemudian semuanya meninggal. Itsar. Itsar dalam baik. Fa in ra'a syaikhu al-maslahah fil itsar bi ba'dil awqat. Jika gurunya itu melihat ada maslahah untuk mengutamakan di sebagian waktu-waktu, lima anan syar'i, fa asara alaihi bidzalika intasala amrohu. Jika syekhnya mengisyaratkan untuk isar sebagian waktu, untuk besok fulan aja yang lebih dulu giliran untuk setor misalnya, baik, maka intasala amrohu, jalankan perintah gurunya. Jika memang ada maslahah dipandang oleh gurunya, yang biasa mungkin kita setor nomor satu, wis ini aja, bulan ini nanti nomor satu yang setor, ya itu isyarat dari gurunya, anjuran dari gurunya, misalnya. Karena maslahah, baik, maka dijalankan. Baik, itu masalah tabkir fil qiraah, sehingga cepat-cepat bersegera untuk menyetorkan hafalan kepada syekhnya, pada gurunya. Wa mimma yajibu alaihi, dan termasuk apa-apa yang wajib baginya. Wa tata'akkadul wasiyatu bih, dan sangat ditekankan wasiat dengannya kepada para santri, kepada para thullabul ilm, alla yahsuda ahadan min rufqatihi, tidak hasad kepada seorang pun dari temannya. Tidak hasad kepada seorang pun dari temannya. Naam. Au ghairihim, atau selain mereka. Ala fadilatin razaqahullah al-karimu iyaha, atas keutamaan yang Allah memberikan rezeki kepadanya. Jika ada temannya yang kok luar biasa hafalannya cepat, ya, cerdas, ya, jangan hasad. Naam. Jangan hasad itu maknanya kau berangan-angan temanmu itu mendapat celaka sehingga enggak pinter lagi misalnya. Itu namanya hasad. Tapi kamu, kalau saya pengin kayak teman saya ini cerdas, pinter, hafalannya banyak. Nah, itu namanya ghibtah, kepengin seperti itu. Ini boleh. Tidak ada unsur berangan-angan agar kenikmatan yang ada pada saudaranya hilang, itu namanya ghibtah. Tapi kalau hasad itu dia pengin seperti itu dan pengin temannya itu kenikmatannya hilang, itu namanya hasad. Itu tidak boleh. Nah, tidak boleh hasad, tidak boleh iri dengan kenikmatan yang ada pada temannya, baik kenikmatan ilmu maupun kenikmatan harta. Mungkin temannya kok menu makannya enak-enak, pakaiannya bagus misalnya, dan yang semisal dengan itu, jangan hasad. Itu semuanya sudah Allah tentukan jatah masing-masingnya. Hasad itu tidak membuat kenikmatannya berpindah kepada kita. Hasad itu tidak membuat orang yang dihasati kemudian kecerdasannya dan kekayaannya pindah ke kita. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau kita hasad berarti tidak ridho dengan takdir dari Allah. Baik. Ini yang pertama. Jangan hasad. Baik kepada temannya maupun selainnya. Wa alla yu'jab bima hasalahu, jangan bangga diri dengan apa-apa yang telah dia capai. Jika dia ditakdirkan luar biasa, mumtaz, pinter, nilainya bagus, jangan bangga diri dengan apa yang telah dia capai. Naam. Ujub, merasa paling tinggi sehingga meremehkan teman-temannya. Nah, ini minal muhlikat, ini termasuk yang membawa ke dalam kebinasaan. Ijabul mar'i binafsih, minal muhlikat, seseorang yang membanggakan dirinya. Nah, merendahkan orang lain, ujub. Sebagaimana iblis tatkala diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia ujub, bangga diri, merasa zat unsur penciptaan dia itu lebih hebat dibandingkan penciptaan Adam alaihissalam. Merasa karena iblis itu diciptakan dari api, itu lebih tinggi nilainya dibandingkan tanah yang Adam diciptakan darinya. Ujub, aba wastakbara, dia pun enggan untuk menjalankan perintah Allah, bangga diri. Naam. Ni ikhwan fiddin azni wa azakumullah. Ini penyakit hasad, ujub, Ya. Ini penyakit yang berbahaya pada thullabul ilm. Ya. Dan juga selain thullabul ilm tentunya kepada keumuman kaum muslimin. Baik. Wa qad qaddamna idhaha hadha fi adabi syaikh. Dan kami telah perjelas tentang masalah ini, hasad dan ujub, tatkala membahas adabnya seorang guru. Naam. Qala wa tariquhu fi nafil ujbi, maka jalan untuk meniadakan bangga diri. Bagaimana sih jalan keluar agar tidak terjangkit ujub? Kalau orang sudah merasa bangga diri itu, gak akan dapat ilmu dia. Ya, merasa merendahkan gurunya, merendahkan teman-temannya. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, jalan keluarnya, obat dari penyakit ujub ini, ayudzakira nafsahu, dia mengingatkan dirinya, annahu lam yuhassil ma hasala bi khawlihi wa quwwatihi, bahwasanya dia tidak mencapai, lam yuhassil, ya, dia tidak mencapai apa-apa yang telah dia capai itu dengan daya upaya dan kekuatannya. Kepintaran yang dia dapatkan sekarang ini, kekayaan yang dia miliki sekarang ini, bukan karena dia kuat, bukan karena kerja keras dia, bukan. Wa innama huwa fadlun minallahi ta'ala, itu keutamaan dari Allah, Allah yang ngasih. Bukan karena kita rajin belajar, giat, itu Allah yang ngasih. Anugerah dari Allah. Kecerdasan itu anugerah dari Allah. Nah, menghafal satu halaman cepat, masya Allah. Jangan lantas bangga diri, ya, karena upaya dia, karena hasil kerja keras dia, ya, itu anugerah dari Allah. Fala yambagi ayu'jaba bi syai'in lam yahtarihu, fala yambagi, tidak sepantasnya. Ayu'jaba bi syai', dia bangga dengan sesuatu yang itu bukan karyanya, bukan upayanya itu. Lam yahtarihu. Nah, dia pinter itu bukan karena upaya keras dia, bukan, itu Allah yang ngasih kemudahan, Allah yang ngasih anugerah. Sehingga kalau dia berbangga dengan kepinterannya, berbangga dengan nilainya, keliru, itu Allah yang ngasih anugerah. Bal auda'ahu Allah ta'ala fih, bahkan Allah titipkan kepadanya, dititipi oleh Allah. Nah, ada yang diuji dengan kecerdasan, apakah dia takabur, ujub, sombong dengannya, atau kemudian dia tawadhu dengannya. Ada yang diuji dengan ketidakcerdasan, sudah upaya keras, waktu-waktu dijalani dengan upaya menghafalkan dan pelajari, tapi tidak hafal-hafal, tidak iso-iso. Itu ujian, dia sabar atau kemudian dia putus asa dan meninggalkannya. Nah, seseorang itu cerdas karena dikasih oleh Allah, anugerah dari Allah. Bukan orang tuanya yang bikin cerdas. Bukan cerdas ini karena orang tua saya juga cerdas. Karena IQ-nya di atas rata-rata. Belum tentu. Ada perempuan pintar, IQ-nya di atas rata-rata, nikah dengan laki-laki yang IQ-nya juga di atas rata-rata. Apakah anaknya jadi pintar? Belum tentu. Ada yang anaknya pintar, ada yang anaknya juga tidak pintar. Karena kepintaran, kecerdasan itu anugerah dari Allah, bukan pemberian bapaknya. Nah, baik. Maka kata beliau, enggak sepantasnya orang membanggakan sesuatu yang bukan karyanya. Kamu pintar itu bukan karena usahamu, itu titipan Allah. Kamu kaya itu bukan karena usahamu, itu titipan Allah. Kalau kamu itu pedagang dan sukses dagangmu, itu karena Allah yang menjalankan orang-orang dari rumahnya untuk datang ke tempatmu beli barangmu. Itu Allah yang menjalankan, bukan keahlian kamu apa memasak misalnya kalau dia jual makanan, bukan keahlianmu promosi. Itu Allah yang menjalankan, itu anugerah semuanya. Jangan membanggakan apa yang kita miliki, membanggakan hartanya, membanggakan ilmunya, itu titipan Allah, tidak pantas. Baik. Maka inilah cara untuk mengobati ujub. Ingatkan dirimu, ini titipan Allah, bukan kita yang bikin pinter, bukan kita yang bikin kaya, ini pemberian Allah. Disadarkan dirinya. Yang kedua, watariku fi nafil hasadi, jalan untuk meniadakan hasad. An ya'lama anna hikmatallahi ta'ala iktabat, dia mengetahui bahwa hikmahnya Allah yang menentukan. Ja'ala hadihil fadila fi hadha, Allah jadikan keutamaan itu pada yang ini. Sudah Allah tentukan, fulan ini kaya, alan miskin, fulan ini cerdas, alan tidak cerdas. Itu sudah ketentuan Allah semuanya. Wayam bagi Allah ya dari alaih, maka jangan kemudian menentangnya. Itu sudah keputusan Allah, itu haknya Allah kok. Wong kita itu hambanya Allah, diciptakan kita oleh Allah, dikasih rezeki, dipenuhi rezekinya. Bahwa kita diapa-apakan oleh Allah, ya nurut apa yang Allah tentukan. Dijadikan kita pinter, dijadikan kita bodoh, itu semua Allah yang telah menciptakan dan menentukan. Semuanya ada hikmahnya. Coba kira-kira kalau semua umat manusia itu dibikin pinter semuanya, enggak akan jalan kehidupan. Dan terus yang jadi santri sopo? Nah, semuanya pinter. Coba kalau semua umat manusia kaya semuanya, gak akan ada bangunan. Orang punya uang pengen bikin rumah, cari tukang susah, gak ono, yang semuanya kaya. Gak akan berjalan kehidupan. Maka Allah jadikan ini kaya, ini miskin, ini pinter, ini kurang pinter. Biar yang pinter itu ngajari yang kurang pinter. Biar yang kaya itu gaji yang tidak kaya, sehingga berputar kehidupan. Jadi, tidak bisa kita bayangkan semuanya sama, pinter semua, semuanya bodoh semua, semuanya miskin semua, semua kaya semua. Terus zakatnya dikasihkan siapa? Baik. Maka itu semuanya hikmah dari Allah. Kita tinggal ridho menerimanya. Wala yakrah hikmat, dan tidak membenci hikmah. Aradahullah ta'ala walam yakroha, tidak membenci hikmah yang Allah inginkan dan tidak nak membencinya. Wallahu a'lam. Baik. Ini cara meniadakan hasad. Sadar bahwasanya ini memang semuanya sudah diatur oleh Allah. Kita hasad kepada orang yang punya harta pun gak akan bisa harta itu nanti kita miliki. Ya. Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah, ini termasuk awaid penghalang orang mendapatkan ilmu. Hasad, ujub, ya, ini hendaknya ditinggalkan. Qala rahimahullah al-babul khamis fi adabi hamilil Qur'an. Adabnya hamil, adabnya pembawa Al-Qur'an, adabnya penghafal Al-Qur'an. Para penghafal Al-Qur'an itu harus berbeda dengan orang-orang yang tidak hafal Al-Qur'an. Nah, kalau sama terus apa keistimewaannya, kan enggak ada yang istimewa. Orang yang berilmu itu harus beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Sehingga ada riwayat dari mimba Ali Salaf itu, tatkala ada seorang yang marah-marah kepadanya, dia tidak balas, dinyatakan, "Syekh, kenapa Anda kok tidak balas dia? Kalau saya balas dia, apa bedanya saya dengan dia? Tak podo bodone." Karena dia punya ilmu, enggak usah ditanggapi. Itu bedanya orang yang alim dengan orang yang jahil. Kalau dilayani sama-sama bodohnya, nah, maka enggak ada perbedaan nantinya. Baik. Qala qad taqaddama jumalun minhu fil bab alladhi qabla hadha. Qad taqaddama, sudah lalu. Jumalun, beberapa jumlah minhu tentangnya, fil bab, dalam bab alladhi qabla hadha, yang sebelum ini, tentang adabnya para penghafal Al-Qur'an. Ditambah oleh beliau, wa min adabihi, dan termasuk adabnya, ayakuna ala akmal akhwal, hendaknya dalam keadaan yang sempurna. Wa akramil samail, dalam keadaan perilaku yang sempurna. Perilakunya, keadaannya. Wa an yurafi'a nafsahu an kulli man al-Qur'an andu. Bandanya dia mengangkat dirinya an kulli, dari seluruh man al-Qur'an, apa-apa yang dilarang Al-Qur'an darinya. Hendaknya dia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Al-Qur'an. Itu akhlaknya hamil Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an. Ya. Jangan sampai dia menghafalkan ayat yang di situ ada larangannya, ternyata dia jalankan amalan itu, larangan itu. Nah. Itu makna ayyu rafi'an nafsahu angkul limana Al-Qur'anu anhu. Ijlalan lil Qur'an, dalam rangka untuk mengagungkan Al-Qur'an. Wa ayakuna masuna an dani'il iktisab, dan para hufadul Qur'an, para penghafal Al-Qur'an itu menjaga dirinya dari pekerjaan yang rendahan. Nah, jadi penghafal Qur'an, jadi orang yang berilmu itu, jadi thalabul ilmi itu tidak mudah. Ya. Ada pekerjaan-pekerjaan halal. Halal kerjaannya. Bagi orang-orang biasa itu boleh. Tapi bagi orang yang berilmu, bagi penghafal Al-Quran, tidak pantas itu. Halal, tapi tidak pantas. Pekerjaan-pekerjaan rendah, tidak pantas. Nah, ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Jadi ada yang disebutkan, ada sebuah kitab Khawari'ul Muru'ah. Sesuatu yang membuat rendah kehormatan seseorang. Nah, disebutkan jualan ikan, jualan di pinggir jalan, ya. Itu kalau orang biasa yang enggak masalah menghalal kok. Tapi kalau hafizul Quran, thalabul ilm enggak pantas ya. Menjaga diri dari itu maka berat ya, berat. Nah. Kalau seorang sudah dipanggil dengan ustaz, maka jangan mau sana kalau dipanggil ustaz. Berat itu. Itu sudah mengerangkeng dirinya. Mau ngene enggak iso, mau ngene enggak iso. Nek orang biasa mau nyantai ngopi di tempat manapun ya nyantai biasa, tapi kok loh, itu thalabul ilm, itu hafizul Quran kok nyantai di warkop ngopi. Enggak pantas. Maka aktivitasnya itu apa terbatasi karenanya. Lagi butuh uang kesempatan kerja ini, tapi kok di pinggir jalan gini-gini enggak pantas. Maka dia harus ijlalan Al-Qur'an. Menghormati, mengagungkan Al-Qur'an karena dia penghafal Al-Qur'an. Enggak pantas kerjaan itu. Akhirnya pilih-pilih dan pilih-pilih. Enggak asal wis pokoknya oleh duit, pokoknya halal tidak. Enggak pantas. Sekarang itu kamu membawa Al-Qur'an. Maka inilah beratnya. Baik. Sarifan nafsi, mulia jiwanya. Mutarafian al-jababirah wal jufati min ahli dunia. Dan dia mutarafian, yakni menghindarkan dirinya dari jababirah, dari kesombongan, dari kekakuan min ahli dunia. Enggak sama dengan ahli dunia yang sombong dengan dunianya, yang apa, yang bengis ya, dengan kekuasaannya. Dibedakan, ini penghafal Quran, itu orang-orang bodoh ya. Jadi harus berbeda. Baik. Mutawadian lisalihin wa ahlil khairi wal masakin tawaduk. Kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang baik, kepada orang-orang miskin. Ya. Tidak membanggakan dirinya. Ini lu menghafal Quran. Saya menghafal Quran lu. Naam. Wa ahlil khairi wal masakin. Ya. Baik. Tawadhu, tidak menyombongkan dirinya, merendahkan dirinya. Di hadapan orang-orang soleh, ya. Nah, tidak ujub. Wa ayyaku dan mutakhasyian, dha sakinatin wa waqar, dalam keadaan khusyuk, tenang. Qadja'an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qol. Datang dari Ibnu Umar, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, ya ma'syaral qurra, wahai para pembaca Al-Qur'an, irfa'u ru'usakum, angkat kepala-kepala kalian, faqad wadaha lakum at-tariq, dan sudah jelas jalannya untuk kalian, wastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wala takunu iyalan alan nas, jangan menjadi beban umat manusia, jangan meminta-minta kepada umat manusia ya. Dari para penghafal Al-Quran. Nah, jalannya sudah jelas. Maka jangan membebani umat manusia. Wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, yambagi li hamil Qur'an, hendaknya para penghafal Al-Qur'an itu, ayu'rafa bilailihi, dikenal dengan malamnya, idhan nasu na'imun, Kalau manusia pada tidur, para penghafal Quran itu qiyamul lail. Nek malam juga tidur, apa bedanya? Ini hafal Quran, penghafal Quran, yang ini tidak hafal Quran, terus apa bedanya? Malamnya sama-sama tidur, tidak qiyamul lail. Maka hamil Quran itu dikenal, malamnya dia menghidupkan malamnya. Beda dengan orang-orang yang bukan thalabul ilm. Wabina hari idan nasu muftirun. Di siang hari dia dikenal, maksudnya dikenal dia beda dengan yang lain. Yang lainnya enggak pernah puasa sunnah, thalabul ilm, hafidzul Quran, hamilul Quran itu menjalankan puasa sunnah. Beda dengan orang yang biasa. Itulah hamilul Quran. Maka berat ini memang. Baik, naik kerjaan harus pilih-pilih, tidak sembarangan menjaga Quran yang dia bawa. Kalau malam harus beda, yang lainnya tidur karena dia hamil Quran, maka bedanya dia menghidupkan malamnya dengan dia mulai. Siangnya jalankan puasa sunnah. Nah. Wabijus wabihusnihi idanasu yafrohun. Dia sedih tatkala orang-orang itu bergembira. Bergembira padahal yang tidak pantas untuk bergembira, maka dia sedih. Wabibuka idanasu yathakun. Dia menangis tatkala orang-orang itu tertawa. Tapi somtihi idanasu yahudun. Dia diam tatkala orang-orang itu banyak bicara yang enggak karuan. Diam dia. Oh, ini lo bedanya. Ya, orang yang enggak punya ilmu itu pakai ngomong. Tapi ini punya ilmu hamil Quran, diam dia. Tahu, karena tahu ilmunya maka dia diam. Bi khusyu'ihi idan nasu yahtalun. Ya. Dengan khusyuknya ketika orang-orang itu bersombong. Ketika orang-orang itu bangga diri, dia khusyuk. Enggak ketoro kalau dia itu penghafal Quran. Ya. Enggak gembor-gembor. Nah, menunjukkan dia lo penghafal Quran. Ya. Nah, antri dapat jatah soto gratis misalnya karena penghafal Quran. Ya. Enggak ketok, enggak ngetoki wis ono. Enggak usah dipedulikan lah. Ngetarani nek penghafal Quran saya. Tidak membanggakan dirinya. Baik. Ini ikhwan fillah azami wa azakumullah. Tidak membebani orang lain, tidak minta-minta ke orang lain. Ya. Allah akan datangkan rezeki sendiri kepadanya. Naam. Baik. Maka hamil Quran ini loh, ternyata tidak sama dengan orang biasa. Ya tidak sama, karena derajatnya itu berbeda. Orang yang penghafal Quran itu nanti diminta untuk membaca Al-Quran sampai akhir dari yang dia baca, sampai akhir yang dia hafalkan, itulah tingkatan derajatnya di sorga. Yang tidak hafal ya meskipun sorga yang diendean sorga. Tapi yang hafal banyak ya tambah tinggi tingkatnya di surga. Makanya di dunia banyak banyak rambu-rambunya, ngene gak oleh, ngene gak oleh. Karena hasilnya luar biasa, balasan bagi hamilul Quran, bagi para penghafal Al-Quran. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Maka hamil Quran itu harus beda dengan orang-orang yang tidak mau menghafal Quran, harus beda. Ada atarnya. Oh, ini loh bedanya. Nek waduhai terus apa? Apa gunanya terus? Apa yang dia jalankan? Nah. Qala anil Hasan rahimahullahu taala, inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ra'aul Quran rasaila min rabbi, mereka melihat Al-Quran itu surat dari Tuhan mereka, Rabb mereka. Jadi orang-orang terdahulu salafus saleh kalau melihat Quran itu merasa dia dikirimi surat dari Allah. Fakanu yatadabbaruna bil-lail, dan mereka yatadabbaruna bil-lail, mempelajarinya di siang hari. Wayunfiduna bin-nahar bil-laili wayunfiduna bin-nahar. Jadi mereka mempelajarinya di malam hari, ya. Dan mereka mempraktekannya, mengamalkannya di siang hari. Al-Quran itu surat dari Allah kepadanya, ya. Sehingga dia hati-hati dia baca surat itu. Nah, dia amalkan di siang hari. Jadi bukan sekedar dibaca di malam hari terus siangnya enggak ada amalannya, tidak. Naam, ikhwan fidina azani wa azakumullah. Sehingga dipelajari kemudian diamalkan. Wa anil Fudail bin Iyad rahimahullah. Jadi Fudail bin Iyad rahimahullah, yang bagi lihamilil Quran, hendaknya bagi penghafal Al-Quran, alla takuna lahu hajatun ila ahadin minal khulafa faman dunahum. Hendaknya penghafal Al-Quran tidak butuh kepada seorang pun dari kalangan khalifah, ya. Jangan butuh kepada penguasa paman dudam dan juga orang-orang yang di bawahnya. Sehingga banyak kisah-kisah para ulama ditawari oleh penguasa, ditawari jabatan, dikasih harta, ditolak. Nah, jangan sampai kemudian merasa butuh dengan penguasa atau bahkan orang-orang di bawahnya. Wa andu aywan juga di Al-Fudail bin Iyad, hamil Quran hamilu rayatil Islam. Penghafal Quran itu yang membawa bendera Islam. La yang bagi ayal huwa ma'aman yalhu, maka tidak sepatutnya dia bermain-main bersama dengan orang-orang yang senangannya mainan. Wa la yashuwa ma'aman yashu, dan juga dia tidak lupa bersama orang-orang sering lupa. Wala yalhuwa ma'aman yalhu, dia tidak mengamalkan sesuatu yang sia-sia bersama orang-orang sering beraktivitas yang sia-sia. Ta'ziman lihaqqil Qur'an, dalam rangka mengagungkan haknya Al-Qur'an karena dia menghafal Al-Qur'an, ya. Tidak sama dengan orang biasa. Baik. Ini ikhwan fiddina azani wa azakumullah, ya. Adabnya penghafal Quran. Baik. Faslun fi tahdhiri min tikhadil Quran ma'isyah, peringatan menjadikan Al-Quran sebagai sumber penghasilan, nyari uang dengan Al-Quran. Wa fi hubbi ahdil ujru ala ta'limi, dan hukum mengambil upah bayaran ketika mengajarkan Al-Quran. Jadi anak-anak yang sejak kecil nyantri dan belajar agama itu tujuannya bukan untuk bekerja, bukan nantinya ngelamar di perusahaan ini perusahaan itu, enggak ada, salah jalur itu. Kalau tujuan sekolahnya itu untuk dapat kerja di sini, perusahaan ini, perusahaan itu, bukan masuk pesantren, keliru. Jalurnya beda. Belajar agama itu bukan untuk cari penghasilan. Bukan itu. Baik. Wa min ahammi ma yu'maru bih, Dan yang paling terpenting apa-apa yang diperintahkan dengannya, ayah dzarakul hadzar, untuk diingatkan, betul-betul diingatkan, min ittikhadil Qur'an ma'isyatan yatakassabu biha, menjadikan Al-Qur'an sumber penghasilan yang dia bekerja dengannya. Ya. Tidak boleh jualan Al-Qur'an. Jualan Al-Qur'an bukan jualan mushaf, bukan. Ya. Dia mempelajari Al-Qur'an, punya ilmu Al-Qur'an, kemudian itu dijadikan sebagai sumber pendapatan dia. Sumber penghasilan dia. Faqad ja'a Abdurrahman bin Sibil radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, wala ta'kulu bih, jangan kalian makan dengan Al-Qur'an, jangan cari uang dengan Al-Qur'an, wala tajfu anhu wala taghlu fih, jangan kemudian kalian jauh dari Al-Qur'an, jangan pula kalian melampaui batas padanya. Hadisnya sahih. Ya. Di sini syahidnya wala taqulu bih. Bacalah Al-Qur'an tapi jangan cari uang dengan Al-Qur'an. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anin nabihi sallallahu alaihi wasallam qaal ikra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, qabla ayatiya qaumun, sebelum datang suatu kaum, yuqimunahu iqamatal qidhi, sebelum datang suatu kaum yang mereka itu mempelajari Al-Qur'an atau mengamalkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan melampaui batas, berdalam-dalam dengan Al-Qur'an dalam rangka riya wa sum'ah. Itu makna yuqimuna iqamatal kidhi. Kidhi itu ini yang kemarin kita bahas, meluruskan shaf itu. Anak panah sebelum dikasih bulunya dan sebelum dikasih tajam-tajamnya itu. Berarti kalau meluruskan betul-betul ditekuk, dibengkok, diluruskan, temen untuk mengaturnya. Ada orang yang kenemenan ya, dalam membaca Quran itu. Ya ta'ajjalunahu, mereka ya ta'ajjal, bersegera untuk mendapatkan hasil. Maknanya mendapatkan upah dari Al-Quran. Wala ya ta'ajjalun, yang tidak mengharap yang nantinya, yakni di akhirat, pahala dari Allah tidak, tapi mengharapkan pahala di dunia. Ini upah di dunia ini. Rawi Abu Dawud maknahu min riwayatin Sa'al bin Sa'ad. Maknahu ya ta'ajjaluna ajrahu, pengin cepat dapat upah ketika membaca Al-Qur'an. Imma bimalin, imma dikasih harta, wa imma bisum'atin wa nahwi, atau dipuji dia. Baca Al-Qur'an, ahli baca Al-Qur'an kemudian dibayari atau dipuji-puji. Wa an Fudail bin Umar bin Amr rahimahullahu taala qala. Dakhala rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidan. Ada dua orang sahabat Nabi masuk ke masjid. Falamma salamal imam, tatkala imamnya selesai sholat salam, qama rajulun, tiba-tiba ada satu orang yang dari jamaah itu yang berdiri. Fatala ayatin minal Qur'an, kemudian dia baca Al-Qur'an setelah salam imam itu. Summa sa'ala, setelah membaca Al-Qur'an kemudian dia minta, minta upah kepada jamaah. Faqala ahaduhuma, maka salah seorang sahabat Rasul tadi menyatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Sayaji'u qaumun, akan datang suatu kaum. Yas'aluna bil Qur'an, meminta-minta dengan Al-Qur'an. Meminta-minta dengan perantara Al-Qur'an. Wa man sa'ala bil Qur'an, barang siapa yang minta dengan perantara Al-Qur'an, fala tu'tuhu, jangan kalian kasih. Baik. Wa hadzal isnad munqati'un, kata Imam Nawawi, sanadnya terputus. Fa inna Fudail bin Amr lam yasma' as-sahabah, karena Fudail bin Amr itu tidak pernah mendengar dari sahabat, ya. Ada generasi yang terputus, ngeloncat, munqati'. Tapi Syalbani rahimahullah menyebutkan hadis ini hasan. Baik. Amma ahdul ujra ala ta'limil Qur'an faqad ikhtalafa ulama fi, adapun mengambil upah ketika mengajarkan Al-Qur'an, itu para ulama berbeda pendapat. Jadi orang mengajarkan Qur'an kemudian dibayari, itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Baik. Allah alam sahab, insyaallah akan kita bahas ikhtilafnya para ulama ini, apakah boleh seseorang itu mengajarkan Quran kemudian dibayar, apakah boleh seorang itu memberikan syarat, saya mau ngajari Quran tatkala dibayar segini, ya. Nanti akan dibahas oleh Malim rahimahullah. Baik. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.